Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallathina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wa khalaqa minha sawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الآمنون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpah nikmat dan karunia Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa tafaqquh fiddin, bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini, melanjutkan pelajaran kita yang sempat terhenti, yang sempat libur beberapa bulan. Naam, barakallahu fikum. Naam, dan pelajaran yang kita lanjutkan, naam, bertahap ya. Kita akan melanjutkan terlebih dahulu pelajaran kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Naam. Dan pelajaran lainnya insyaallah akan dilanjutkan secara bertahap. Barakallahu fikum. Naam, dan pagi ini kita melanjutkan di halaman 13. Naam, halaman 13 yaitu C hamza wasal. Naam. Kalau muallif hafizahullah, C hamza wasal, hamzatul wasli. Satu, pengertian hamzah wasol. Hamzah wasol yaitu hamzah yang ada terlafadzkan di awal kata ketika memulai pembicaraan dengannya dan hilang atau tidak terlafadzkan ketika di tengah antar kata. Nah, hamzah wasol. Nah, yaitu apa? Yalatil hamzah al-hamzatul lati tathbutu filip tidak wataskutu fidarj. Hamzah yang ada terlafadzkan di awal pembicaraan dan hilang ketika di tengah antar kata. Nah, ada juga yang mengartikan dalam bahasa Arab, hiya hamzatun sabiqatun mawjudatun filip tidak mafqudatun fidarj. Artinya sama, hamzah yang ada pada awal pembicaraan dan hilang di tengah antar kata. Nah, dan disebut dengan hamzah wasal. Wasal itu sambung ya, hamzah wasal, hamzah sambung. Kenapa? Karena li'annal mutakallim yatawassalu biha ila nutqi bisakin. Sebab sang berbicara itu dia bisa menyambung ucapannya untuk huruf yang diawali dengan sukun. Untuk kata yang diawali dengan sukun. Nah, di sana ada kata-kata tertentu yang kata-kata ini setelah terjadi iklal diawali dengan sukun. Nah, atau setelah terjadi perubahan tertentu diawali dengan sukun sehingga enggak bisa diucap, maka didatangkanlah hamzah wasal. Nah, itu ya. Nah, ketika kata ini dimulai dengan kata yang lain, nah ketika itu tidak butuh kepada hamzah wasal, seperti yang akan kita baca pada contoh. Nah, kalau contoh hamzah wasal adalah hamzah pada fi'il amr thulatsi. Contoh hamzah wasal itu hamzah yang ada pada fi'il amr thulatsi. Nanti ada pembahasan yang akan datang sebentar lagi, tempat-tempat hamzah wasal. Nah, salah satu tempatnya di situ adalah fi'il amr thulatsi, yaitu fi'il amr yang dari fi'il tiga huruf. Seperti apa? Dharaba yadribu, fi'il amrnya idrib, fataha yaftahu, iftah, kata bayak tubuh, uktub. Nah, itu fi'il amr dari fi'il thulatsi. Nah, seperti idrib, jika kita memulai mengucap kata ini, yaitu idrib, maka kita ucapkan idrib. Hamzah wasolnya terbaca, hamzah wasol terbaca berharokat kasro. Nah, kalau uktub, hamzah wasol terbaca berharokat apa? Doma, uktub ya. Kalau iftah, hamzah wasol terbaca berharokat kasro. Nah. Nah, dan jika kita membacanya di tengah antar kata, maka kita ucapkan wadrib. Wadrib, karena diawali dengan wawu. Wawu itu bagian dari patah kata. Kata dalam bahasa Arab terbagi berapa? Tiga, ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, wawu itu termasuk kata, karena dia huruf, huruf ataf. Maka di situ wadrib, wadrib ada dua kata ya. Satu, wawu harfu atfin, huruf ataf, idrib, fi'il, amr. Atau kita ganti wawu menjadi fuma, misalkan fumadrib, fumadrib, kemudian pukulah, nah itu kan. Atau kita ganti idribnya menjadi if, menjadi uktub, waktub, atau menjadi iftah menjadi waftah. Nah, hamzah wasol tidak terbaca, artinya hilang pada lafadz, namun masih ada secara tulisan. Secara lafadz tidak ada, hilang, enggak terbaca ya. Wadrib enggak boleh antum baca wa idrib, enggak boleh. Iftah enggak boleh baca wa iftah. Uktub enggak boleh dibaca wa uktub. Nah, itu enggak boleh. Ihfad enggak boleh wa ihfad. Misalnya antum berdoa, Allahumma ihfadna biladana Indonesia. Nah, itu antum ucap Allahumma ihfadna. Jangan Allahumma ihfadna. Itu salah. Allahumma ihfadna. Kenapa? Karena di situ di tengah-tengah kata yang kita baca ada hamzah wasal. Maka hamzah wasal itu enggak kita baca. Menjadi apa bacaannya? Allahumma ihfadna. Allahumma ihfadna biladana Indonesia. Ya Allah, jagalah negeri kami, negeri Indonesia. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita lanjutkan. Itu berkaitan dengan apa? Pengertian hamzah wasol dan cara membacanya tadi ya. Nah, sekarang bentuk hamzah wasol. Dua bentuk hamzah wasol. Hamzah wasol ditulis dalam bentuk alif tanpa ada tanda kepala ain di atas ataupun di bawah alif. Nah, kepala ain itu lebih disebut dengan istilah hamzah. Hamzah, kalau kita bilang hamzah berarti istilah untuk kepala ain itu ya. Nah, artinya apa? Kalau alif itu dikasih kepala ain, maka berubah menjadi menjadi hamzah yang qat'i nanti, yang akan ada dalam pembahasan. Nah, hamzah wasal ditulis dalam bentuk alif tanpa ada tanda kepala ain di atas ataupun di bawah alif, namun ditulis di atasnya tanda kepala shad ketika ingin memberi tanda atau alamat baginya. Nah, contohnya Alkitabu ukhruj istakhroja. Nah, di situ ada alif yang di atasnya kepala shad, ya kan? Alkitabu ada alif, ada kepala shadnya. Ukhruj ada alif di awal kata, ada kepala shad. Demikian juga istakhroja. Ada alif, ada kepala shad. Nah, itu alif-alif yang ada di awal kata dari tiga kata yang tertulis adalah hamzah wasol. Nah, kenapa dikasih kepala shad? Karena kita ingin memberi tanda atau lambang. Nah, kalau kita nggak ingin memberi tanda atau lambang, boleh nggak? Boleh. Nah, yang penting kita bisa membedakan mana hamzah wasol, mana yang bukan hamzah wasol. Nah, seperti nanti dalam pembahasan hamzah qat'i diberi tanda kepala hamzah di atas ataupun di bawah alif itu ya. Kalau hamzah qat'i. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau alif, nah, nanti ada pembahasannya. Setelah selesai bahas hamzah wasol, ada pembahasan alif, namanya alif layyinah. Itu enggak boleh ada tanda baik kepala hamzah ataupun kepala shad, enggak boleh. Nah, maksud dari baik bentuknya kepala ain ya, atau disebut hamzah, kita bikin ain, kita bikin sod. Nah, lihat apa tulis, ain kita buang badannya, tinggal kepalanya. Nah, ini kepala ain yang kita katakan kepala hamzah, kadang kita buang. Kita katakan kepala hamzah, namun ini maksudnya kepala ain. Ya. Sod, nah, lihat sod, kita buang badannya menjadi seperti ini, sod. Nah, kepala ain atau kepala ain, nah yang kita ini untuk tanda nanti hamzah qat'i. Kepala ain, kalau kepala sod untuk tanda hamzah wasal. Nah, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Tadi di awal kita sebutkan alasan jadi disebut dengan hamzah wasal. Kenapa? Karena al-mutakallim yatawasalu biha ila nutqi bisakin. Karena si pembicara bisa sampai untuk mengucap kata yang diawali dengan sukun, hamzah wasal tersebut, sehingga disebut hamzah wasal, hamzah untuk bisa sampai atau sambung. Seperti uktub. Nah, uktub berasal dari taktubu, ya. Jadi taktubu fi'il mudhari'. Nah, atau iftah dari taftahu, dari fi'il mudhari'. Nah, kita bikin dari fi'il mudhari', uktub dan iftah ini fi'il amr yang kita lakukan. Fi'il amr itu fi'il mudhari' yang majzum. Kan itu. Apa yang kita lakukan? Kita majzumkan fi'il ini yang tadinya taktub menjadi, yang tadinya taktubu menjadi taktub, majzum dengan sukun. Iftah menjadi taftah. Setelah itu kita buang huruf mudhara'nya. Taknya kita buang. Nah, maka berubah menjadi kap bersukun, tak dan ba sukun. Nah, enggak bisa diucap. Maka kita datangkan hamzah wasal menjadi uktub. Demikian juga pada yang tadinya taftah, setelah dibuang taknya dan disukun huruf akhirnya menjadi fa sukun, tak fathah dan ha sukun. Enggak bisa diucap karena diawali dengan sukun, maka dinamakan hamzah wasal menjadi iftah. Nah, karena itu disebut hamzah wasal. Kenapa? Karena sang pembicara bisa sampai mengucap huruf, mengucap kata yang berawalan sukun. Dan pendapat lain mengatakan disebut hamzah wasal karena li sukutiha indal wasril kalimah bima ba'daha. Kenapa? Karena hilangnya hamzah tersebut ketika dibaca sambung, ketika dibaca di pertengahan antar kata. Nah, ya, sekarang masuk ke tiga tempat-tempat hamzah wasal. Tempat-tempat hamzah wasal, hamzah wasal terdapat pada dua tempat, yaitu tempat-tempat qiyasi dan tempat-tempat sama'i. Nah, tempat-tempat qiyasi dan tempat-tempat sama'i. A, tempat-tempat qiyasi hamzah wasal. Nah, yang qiyasi dulu ya, kita baca. Yaitu tempat-tempat yang menjadi ukuran, acuan bagi kata yang lainnya, yang sewajan, yang memiliki timbangan kata yang sama. Tempat-tempat hamzah wasal qiyasi ada tujuh. Ada tujuh yang qiyasi. Pada yang qiyasi ini, kata-kata manapun, selagi kata-kata tersebut mencocoki wazannya, mencocoki timbangannya, maka dia hamzahnya hamzah wasal. Artinya kata-katanya enggak terbatas pada yang akan disebutkan dalam contoh. Tidak terbatas dengan apa kata-kata yang disebutkan dalam contoh. Kenapa? Karena contoh itu hanya sebatas untuk contoh yang menjadi acuan bagi kata-kata lain yang sewajan dengannya. Berbeda dengan sama'i nanti pada halaman 15, antum lihat buka. Kalau tempat-tempat sama'i hamzah wasal, maka kata-kata itu sudah menjadi kata-kata yang terbatas, ya. Sudah menjadi kata-kata yang terbatas, tidak bisa kita tambahi. Nah, sudah terbatas pada apa yang telah disebutkan pada literatur kitab bahasa Arab yang nanti akan kita baca di halaman 15. Ya, kembali ke halaman 13. Tempat-tempat qiyasi hamzah wasal ada 7. Yang pertama pada fi'il madi khumasi, yaitu fi'il madi yang berjumlah 5 huruf. Naam. Fi'il madhi yang berjumlah 5 huruf. Ya. Bahasa lainnya apa? Berasal dari fi'il sulasi dengan tambahan 2 huruf. Nah, fi'il sulasi tambahan 2 huruf menjadi berapa? Menjadi 5 huruf kan? Naam. Nah itu. Yang fi'il-fi'il ini yang tambahan 2 huruf, kalau antum baca kitab Al-Mumtek Fi'il Mitasrif, kalau antum pegang kitab ini atau yang di rumah barangkali bisa membukanya, buka halaman 213 sampai 215 ya, disebutkan wazan-wazan dari 3 huruf, fi'il yang 3 huruf sampai fi'il yang 6 huruf. 6. Supaya nanti akan kita simpulkan dari situ nanti setelah selesai membaca tempat-tempat ini. Ya. Barakallahu fikum. Yaitu contoh yang pertama, yang fi'il yang mengikuti wazan infa'ala. Contohnya inkasara, inqasama, indafa'a, insyaqqa, injara, inqada, injala. Inkasara patah, inqasama terbagi, indafa'a tertolak, insyaqqa retak. Naam. Atau terbelah. Injara tertarik, terseret. Inqada tunduk patuh, injala nyata atau nampak. Naam. Kosakata yang kita baca ini, kalau antum buka kitab sorob kita Al-Mumtek Fi'il Mitasrif, ya pada babnya ada insyaallah. Dan artinya ditulis di situ. Ya, pada babnya. Maksudnya bab, misalkan infa'ala, antum melihat bab infa'ala di kitab sorob, di yang pembahasan 22 wazan timbangan. Kemudian if ta'ala, kemudian if ta'ala. Contohnya ijtama'a, ijtahada, i'tarofa, i'tala, ibta'a, iktaba, iqtada. Ijtama'a kumpul, berkumpul. Ijtahada bersungguh-sungguh. I'tarofa mengakui. I'tala berpenyakit. Ibta'a laku, terjual. Iktaba menggibahi. Iqtada mengikuti. Kemudian yang ikut wazan if'ala. Ihmara, isfara, isroqa, ibyadla, iswadda, is'ala. Is'ala pakai sin bertitik ya. Pakai sin, bukan sin. Salah ketik. Is'ala i'wajja. Ihmara merah, isfara kuning, isroqa biru, ibyadla putih, iswadda hitam, is'ala kusut, i'wajah bengkok. Naam. Barakallahu fikum. Nah, ini sekarang pembahasan apa? Pada fi'il madhi, kumasi ya. Lalu tempat yang kedua pada fi'il amrnya. Nah, tadi fi'il madhi, sekarang fi'il amrnya. Inkasir, inqasim, indafi', insyaqqa, injarra, inqad, injali. Naam. Fi'il amrnya kata-katanya berasal dari fi'il madhi. Tadi disebutkan di fi'il madhi inkasara, fi'il amrnya inkasir. Pada fi'il madhi disebutkan inqasama, fi'il amrnya inqasim. Demikian juga indafa'a menjadi indafi', insyaqqa tetap insyaqqa. Nah, kenapa? Fi'il madhi insyaqqa, fi'il amrnya insyaqqa. Karena fi'ilnya fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu ketika dibikin fi'il amr, tanda sukunnya sukun muqaddar. Ya, sukunnya sukun muqaddar. Nah, seperti kita ngucap roda ya ruddu, rudda. Nah, itu sukunnya sukun muqaddar. Itu ya. Insyaallah nanti akan ada tambahan penjelasan di kitab Nahu ya. Nah, yang insyaallah kita bahas setelah menyelesaikan kitab Imla atau setelah menyelesaikan kitab Sorab insyaallah. Nah. Sebenarnya apa? Insyaqqa yang fi'il madhi itu mabni alal fathi. Kalau insyaqqa yang fi'il amr, mabni ala sukun muqaddar itu. Meskipun bentuknya sama namun beda i'rabnya. Injara juga sama, sukun muqaddar. Inqad mabni ala sukun. Injali mabni ala hadfi harfil illa. Ijtami', ijtahid, i'tarif, nah itu sama, semuanya mabni ala sukun. Fi'il amr mabni ala sukun. Iqtala mabni ala sukun muqaddar. Sukun yang tidak terlihat, diperkirakan ada. Ibta' sukun. Iktab sukun. Iqtadi alah mabni ala hadfi harfil illah. Hadfil illah yaitu membuang huruf ilat. Ihmarra, isfarra, isroqa, ibyadda, iswada, is'ala, i'waja. Semuanya fi'il amr mabni ala sukun muqaddar. Sukun yang diperkirakan ada. Enam. Barakallahu fikum. Yang ketiga, mada masdar fi'il khumasi. Ya. Sekarang pada masdarnya. Enam. Lihat. Inkisarun. Nah, tadi kita baca fi'il madinya inkasaro. Fi'il amrnya inkasir. Fi'il sekarang masdarnya inkisar. Nah, masdarnya itu masdar ini berarti kita ambil contoh dari fiil yang telah kita sebutkan ya. Inkisarun, inkisamun, indifaun, insyiqaqun, injirarun, inqiyadun, injilaun. Nah. Lalu ijtima'un, ijtihadun, i'tirafun, i'tilalun, ibtiya'un, iktiyabun, iqtida'un. Lalu ihmirarun, isfirarun, isriqaqun, ibyidhadun, iswidadun, is'ilalun, i'wijajun. Nah, itu masdar-masdar untuk fiil-fiil yang telah kita sebutkan di atas. Yaitu apa? Fiil khumasi. Yang apa itu fiil khumasi? Terdiri dari lima huruf. Kalau kita baca wazan-wazan yang ditulis di kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif, ilmu sorob kita, ini masuknya dalam bab apa? Bab fi'il sulasi dengan tambahan dua huruf. Fi'il sulasi masjid. Fi'il sulasi masjid dengan tambahan dua huruf. Nah, pada contoh-contoh yang kita tulis, yang kita baca tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya pada fi'il madi sudasi. Nah, fi'il sudasinya. Fi'il madi sudasi yaitu berjumlah 6 huruf. 6. Barakallahu fikum. Contohnya di situ wazan pertama istaf'ala, istakhraja, istaqarra, istauqada, ista'ana, istarba, istaqwa. Dikasih alif, alifnya terluput dari tulisan ya. Dikasih alif istarba ada alif. Istaqwa ada alif. Alifnya dibikin bengkok antum tulis. Istardha dibikin alif yang bentuknya ya, alif begini. Nah, lihat papan tulis. Istardha, istaqwa dibikin alif bengkok. Kenapa ditulis alif bengkok? Karena alif ini menempati huruf keempat lebih, menempati kata di atas huruf ketiga. Artinya berada di usus urutan huruf keempat atau lebih, itu ditulis bengkok. Nah, selagi alif itu menempati kata di urutan huruf keempat atau lebih ditulis bengkok. Kecuali kalau sebelumnya ada ya, maka ditulisnya berdiri, tegak. Nah, istardha, istaqwa, itu ya. Istakhraja mengeluarkan, istaqarra tetap, istauqada menyalakan, ista'ana meminta tolong, istardha meminta keridhaan, istaqwa meminta kekuatan atau menjadi kuat. Nah, kemudian berikutnya wazan if'au'ala, ikhlaudoba, i'rawraqa, i'shawshaba, i'rawra, idlawla, ihlawla. Lalu wazan if'au'ala, ijlawada, i'lawwata, ikhrawwata. Lalu wazan berikutnya if'ala, ihmara, isfara, ishara, ismara, is'ala, ismada. Nah, artinya semuanya tertulis di kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif. Nanti bisa lihat di sana di babnya, nanti lihat. Nah, syahidnya kata-kata yang barusan kita baca tadi diawali oleh hamzah wasol. Hamzah wasol itu ya. Nah, alif yang berbentuk alif, kata-kata yang diawali dengan huruf berbentuk alif itu semuanya hamzah wasol, bukan alif. Nah, masih ada enggak wazan yang ada ditulis? Masih ada sebetulnya wazan yang enggak ditulis pada fi'il sudasi terutama ya. Pada fi'il sudasi ini yaitu wazan if anlala sama if alala. Yaitu if anlala itu terdiri dari 6 huruf. If anlala. Nah, yang pegang kitab sorob di halaman 214 wazan nomor 21 dan 22. Di situ disebutkan wazan if'anlala dan if'alala. Itu wazan itu diawali oleh kata, dua kata yang kita baca ini diawali oleh hamzah wasol, if'anlala dan if'alala. Nah, berasal dari apa? Dari fi'il rubai dengan tambahan dua huruf. Ya, fi'il rubai tambahan dua huruf menjadi enam huruf, itu ya. Nah, dan tidak tertulis di kitab kita, kenapa? Karena yang jadi perhatian pada fi'il sulasi masjidnya, bukan fi'il rubainya. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau antum tambah, tambah dua wazan lagi. Apa wazannya? If anlala dan if apa tadi? If alalla, if anlala sama if alalla. Nah, contohnya apa? Contohnya ihron jama sama iksha'arro. Ihron jama sama iksha'arro. Itu contohnya. Dua wazan itu yang terlewat ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya fi'il amr sudasi. Istakhrij, istakrir. Boleh kita ucap istakrir atau istakirro. Istauqid. Yang tadi kita baca apa? Istakrir. Fi'il amr untuk istakorro. Boleh kita baca istakrir dengan fakul idgham atau tetap idgham. Kalau tetap idgham kita baca istakirro. Yaitu mabni ala fat ala sukun muqaddar kalau istakirro. Kalau istakrir mabni ala sukun. Istauqid, istain, istardi. Istardi dibuang alifnya. Iya, kebalik nulis alifnya. Harusnya alifnya ditulis di fi'il madi. Ketulisnya di fi'il amr, fi'il amr. Istardi fi'il amr untuk istardo. Istardo itu madzum dengan apa? Hatfu harfil illah karena berakhiran huruf ilat kan? Sama juga istakwi, istakwa yastakwi. Apa? Istakwa yastakwi fi'il amrnya istakwi. Membuang huruf ilat. Berarti antum buang di situ alif pada istardi dan istakwi dibuang. Kenapa? Kenapa? Karena dia fi'il amr yang majzum dengan hatfu harfil illah. Fi'il amr yang majzum tanda jazmnya membuang huruf ilat berupa alif. Huruf ilat itu bisa wawu, bisa alif, bisa ya. Nah, itu kan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhlaudib. Ikraurik. Iksyawsib. Ikrauri. Nah, yang tadi ikhlaudib, ikraurik, dan iksyawsib semuanya fi'il amr mabni ala sukun. Maksudnya, fi'il amr mabni tandanya sukun. Ikrauri, idlauli, ihlauli, fi'il amr. Semuanya fil amr mabni ala hatfi harfil illa. Ijlawid, i'lawid, ikhrawid fil amr mabni ala sukun. Ihmaro, isfaro, isharo, ismaro, is'ala, ismada fil amr mabni ala sukun muqaddar. Nah, kalau yang di fi'il madi, antum lihat fi'il madi yang di atasnya ihmaro, isfaro, isharo, dia fi'il madi mabni ala fathi. Itu ya. Nah, ihmaro menjadi semakin merah, isfaro menjadi semakin kuning, isharo semakin berbunga, ismaro semakin coklat, isala menjadi semakin kusut, ismada semakin ismada apa kemarin artinya ismada, semakin hitam apa semakin sawo matang. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sekarang ke masdar fi'il sudasi. Nah, sekarang masdarnya. Istikhraj ya, dari istakhraja fi'il madinya masdarnya istikhraj, kemudian istaqarra masdarnya istiqrar, lalu istauqada masdarnya istiqad. Nah, asalnya istiqadun, asalnya wawu, yaitu asalnya wawu, asalnya istiqadun lalu berubah menjadi iya karena iqlal istiqadun. Kemudian isti'anatun. Nah, isti'anatun dari ista'ana fi'il madinya masdarnya isti'anatun, lalu istirdha'un, lalu istiqwa'un. Nah, berikutnya ikhdidhabun, ikhriraqun, ikhshishabun, ikhriraun, idlila'un, ihlila'un. lalu ijliwadun, i'liwatun, ikhriwatun, lalu ihmirarun, isfirarun, ishirarun, ismirarun, ish'ilalun, ismidadun. Naam. Barakallahu fikum. Masar-masar ini berasal dari fi'il-fi'il madi yang disebutkan dalam contoh sebelumnya nih ya, yang Naam. Jadi untuk fi'il madi sudah si dan amr ini sama, katanya sama. Perubahannya dari satu kata istakhraja menjadi istakhrij menjadi istikhraj. Naam. Supaya apa? Supaya mudah dipahami, dibikin sama. Naam. Yang ketujuh, fi'il amr sulasi. Nah, kalau fi'il sulasi hanya pada fi'il amr, tidak ada pada fi'il apa? Madinya tidak ada dan juga tidak pada masdarnya. Gitu ya. Namun hanya pada fi'il amrnya. Kenapa? Karena fi'il madi pada fi'il sulasi jika dia ada hamzah, hamzahnya hamzah qat'i seperti akhadha, itu fi'il madi sulasi. Hamzah hamzahnya apa? Hamzah qat'i, hamzahnya akhadha contohnya. Nah, begitu juga masdar, masdar akhadha ya'khudu akhdhan, itu makanya hamzahnya hamzah qat'i. Namun untuk fi'il amr memakai hamzah wasal seperti kataba yaktubu uktub fataha yaftahu iftah. Naam. Terus apa lagi? Kalau akhoda apa fi'il amrnya? Akhoda yakhudu khud. Ya, asalnya apa? Asalnya ukhud. Asal ukhud namun terjadi ilal menjadi khud. Atau boleh dibaca dua. Boleh ukhud, boleh khud. Naam. Dan itu pembahasannya di kitab sorob kita nanti insyaAllah. Alhamdulillah selesai dari tempat-tempat hamzah wasal yang qiyasi. Pada pertemuan besok, insyaallah besok kita lanjutkan besok pagi membahas tentang tempat-tempat sama'i untuk hamzah wasal, tempat-tempat sama'i untuk hamzah wasal. Naam. Naam, sekarang masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan hamzah-hamzah wasal yang qiyasi ya. Nah, buka kitab tasrif kita Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif halaman 213 sampai halaman 215. Nah. Nah, di situ disebutkan kolom setelah nomor, kolom setelah nomor ada kolom namanya fi'il madi ya. Kolom fi'il madi. Lalu setelah itu ada kolom namanya fi'il mudore. Lalu ada kolom masdar ya. Lalu ada kolom isim fa'il tidak dimasukkan karena tidak masuk dalam pembahasan hamzah wasal. Lalu ada kolom apa namanya isim maf'ul enggak kita masukkan juga. Lalu ada kolom namanya fi'il amr. Fi'il amr ini masuk pembahasan hamzah wasal. Fi'il amr. Fi'il nahi enggak masuk. Isim zaman, isim makan, masdar mim enggak masuk, isim alat enggak masuk. Jadi yang masuk dalam pembahasan hamzah wasal pertama pada fi'il madi, kedua fi'il mudhari, yang kedua fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, fi'il amr. Nah, perhatikan. Kita ambil dulu fi'il mudhari. Ya. Semua hamzah yang ada pada fi'il mudhari hamzah qat'i. Semuanya hamzah qat'i, berarti enggak masuk dalam pembahasan hamzah wasal. Namun kita tulis kenapa? Karena ada hamzahnya. Huruf mudhari'. Contohnya apa? Aktubu, aftahu, ajlisu, ya. Ukrimu, astagfiru, ankasiru dan lain sebagainya dari fi'il-fi'il. Semua yang ada dalam wazan 22 wazan fi'il mudhari yang berawalan hamzah itu hamzahnya hamzah wasal. Ya, fi'il mudhari pada 22 wazan yang ada di halaman 213 sampai 215. Kalau kita dapati fi'il mudhari dari wazan tersebut, dari wazan-wazan yang ada di buku ini, semuanya hamzah qat'i. Nah, berarti pembahasannya selesai kalau fi'il mudhari semuanya hamzah qat'i. Sekarang masuk ke fi'il madinya. Yang fi'il madinya, fi'il madi kita mulai dari fi'il sulasi ya. Ada berapa wazan fi'il sulasi? 6 wazan kan? Itu apa? Fa'ala sebutan? Fa'ala. Fa'ala, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Lalu wazan fa'ila. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Lalu wazan fa'ula yaf'ulu. Nah, itu kan. Sekarang kita dapatkan 6 wazan. 6 wazan ini 6 fi'il madinya kalau ada hamzah, hamzah qat'i. Seperti akhadha, hamzahnya qat'i, gitu kan? 6 asula hamzahnya, hamzahnya qat'i dan lain sebagainya. Fi'il madi yang antum dapati berhamzah, hamzah qat'i. Namun ketika fi'il amr atau urut fi'il madi pada fi'il sulasi hamzahnya qat'i. Fi'il mudhari'nya hamzah apa? Qat'i. Masdarnya apa? Hamzah qat'i lagi. Iya kan? Seperti misalkan akhadha, ya'khudhu, akhdan atau akhdun kan qat'i semua ini. Baru ketika fi'il amr hamzahnya hamzah wasal. Kita baca uktub, iftah, ijlis, nah, idrib, iya enggak? Nah, berarti untuk fi'il sulasi hamzahnya pada fi'il amr hamzah wasal. 6. Untuk fi'il madi yang sulasi hamzahnya hamzah qat'i pada fi'il madi, pada fi'il madinya, pada fi'il mudhari'nya hamzah qat'i, pada masdarnya hamzah qat'i, pada fi'il amrnya hamzah wasal. Nah, sekarang untuk fi'il yang ruba'i, fi'il yang terdiri dari 4 huruf atau kita katakan fi'il sulasi tambahan 1 huruf, ya enggak? Nah, untuk fi'il ruba'i di situ ditulis ada 3 wazan, namun yang masuk 1 wazan. Ya. Yaitu ada wazan namanya wazan af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu sama fa'ala yufa'ilu. Nah, mana yang diawali dengan hamzah? Af'ala yuf'ilu kan? Nih. Ada 3 wazan, af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu sama satu lagi fa'ala yufa'ilu. Nah. Untuk fa'ala sama fa'ala ada enggak hamzahnya? Enggak ada kan? Nah, maka kita yang dimasukkan berarti hanya pembahasan af'ala saja yang ada hamzahnya. Af'ala yuf'ilu. Af'ala mudhari' yuf'ilunya. Af'ala madi yuf'ilunya mudhari' kan? Hamzah yang ada pada af'ala fi'il madi hamzah apa? Qat'i bukan wasal, berarti enggak masuk ke pembahasan ini. Cuman kita jelaskan di awal supaya lebih mudah ketika masuk hamzah qat'i nanti ya. Naam. Pada fi'il mudhari af'ala yuf'ilu atau uf'ilu kan jadinya qat'i juga. Masdarnya qat'i if'alun ikramun. Ya, seperti akroma, akroma yukrimu ikramun kan? Berarti hamzah qat'i di sini. Fi'il amrnya akrim, af'il ya. Hamzah apa? Qat'i. Nah, berarti ini fi'il yang rubai semuanya hamzah qat'i. Simpulannya, fi'il yang rubai semuanya hamzah qat'i. Fi'il yang rubai semuanya hamzah qat'i, baik pada fi'il madi, pada masdar ataupun fi'il amr, itu maksudnya. Fi'il rubai. Sekarang kita lanjutkan ke wazan berikutnya, buka lagi halaman 213 di kitab Al-Mumti' kita. Sama. Sama ya. Istilah rubai kita katakan untuk fiil yang terdiri dari 4 huruf rubai. Nah, 4 huruf ini berasal dari 2 fiil. Pertama dari fiil sulasi majid 1 huruf, kedua dari fiil rubai itu sendiri. Nah, gitu kan? Nah, ketika kita ngucap fiil rubai, artinya apa? Fiil sulasi tambahan 1 huruf atau dari fiil rubai itu sendiri. Nah, namun kalau fiil rubai wazannya apa? Cuman 1 wazannya, fa'lala. Ada enggak hamzahnya? Enggak ada kan, sehingga enggak masuk dalam pembahasan kita tadi. Kalau kita masukkan fi'il yang 4 huruf ada berapa wazan? Ya bisa kita sebutkan 4 wazan. Pertama af'ala, yang kedua fa'ala, yang ketiga fa'ala, yang keempat fa'lala. Nah, itu ya. Yang bagus termasuk untuk mengingatkan. menanbi sehingga yang lain mengerti arti dari ruba'i itu bisa untuk fi'il sulasi majid satu huruf, bisa juga untuk fi'il yang ruba'i mujarad. Nah, ahsantum. Nah, sekarang fi'il yang khumasi kan sekarang ya? Fi'il khumasi. Nah, yaitu mulai dari wazan ke 10 sampai wazan ke 14, yaitu wazan in fa'ala, tafa'ala, if ta'ala, tafa'ala, sama if'ala. Ada 5 wazan ya. Ada 5 wazan. Nah, dari 5 wazan ini yang berhamzah mulai dari infa'ala, lalu if'ta'ala, lalu if'ala. Nah, itu yang berhamzah wasol. Nah, berarti ada 3, ada 3 timbangan, yaitu infa'ala, if infa'ala, lalu apa? Ifta'ala, lalu if'ala. Nah, 3 wazan ini, infa'ala, ifta'ala, dan if'ala, pada fi'il madinya hamzahnya hamzah wasol. Pada fi'il mudhari'nya hamzah qat'i. Pada masdarnya hamzah wasol. Pada fi'il amrnya hamzah wasol. Hamzah wasol. Ya. Contohnya, infa'ala, infi'al, infa'il, ifta'ala, ifti'al, ifta'il, if'ala, if'ilalan, if'alla. Nah, gitu. Berarti ya, berarti untuk ini yang fi'il khumasi ini semuanya hamzahnya hamzah wasol, baik pada fi'il madi, masdar, ataupun pada fi'il amr. Hamzah hamzah wasol semuanya. Nah, ada enggak fi'il rubai satu huruf hamzahnya hamzah wasol? Enggak ada ya, karena fi'il rubai satu huruf fa'lala menjadi tafa'lala, enggak ada hamzah wasol. Gitu ya. Seperti dahroja menjadi tadahroja. Berarti semuanya dari fi'il sulasi. Fi'il yang khumasi ini semuanya berasal dari fi'il sulasi tambahan 2 huruf. Gitu ya. Nah, berikutnya apa? Yang sudasi sekarang. Yang sudasi terakhir, untuk yang tempat terakhir hamzah wasol kiasi adalah fi'il sudasi. Fi'il sudasi, nah, antum lihat wazan-wazannya ada 'dari istaf'ala, halaman 214. Istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, if'ala. Yaitu ada 4 timbangan ya, istaf'ala, if awala, if awala, if ala. 4 wazan ini semuanya berhamzah wasol. Nah, itu semuanya berhamzah wasol. Kemudian ditambah 2 lagi yang dari fiil, fiil apa? Rubai tambahan 2 huruf, yaitu apa tadi? If alala dan if an, if anala dan if alala. Dan berarti jumlahnya berapa? 6, ada 6 wazan di sini. Pada fiil sudasi terdapat 6 wazan. 4 wazan berasal dari fi'il sulasi tambahan 2 huruf, 2 wazan dari fi'il rubai tambahan 2 huruf. Oh iya, hafan ya. Ada 6 wazan. 4 wazan berasal dari fi'il sulasi tambahan 3 huruf ya, hafan 3 huruf ya. Yang 2 wazan dari fi'il rubai tambahan 2 huruf. Kan itu. Yang 4 wazan ini berasal dari fi'il sulasi tambahan 3 huruf. Yang 2 wazan dari fi'il rubai tambahan 2 huruf. Yaitu wazannya apa tadi? Wazannya yang fi'il sulasi tambahan 3 huruf, istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, if'ala, if'ala. Nah, yang fi'il rubai tambahan 2 hurufnya menjadi 6 huruf, if'alala, if'anlala. Ya, dari if'anlala dan if'alala. Dari ikhron jama dan iksyarra. Nah, di sini fi'il madinya untuk yang fi'il sudasi semuanya hamzah wasol. Untuk fi'il mudhari semuanya qat'i ya, mudhari ya. Yang masdarnya semuanya hamzah wasol. Yang fi'il amr semuanya hamzah wasol. Nah, contohnya apa tadi? Istaf'ala, istif'alun, istaf'il. Nah, kan itu. If awala, if iwalun, atau if iwalan, if awil. Nah, dan seterusnya dari apa yang telah kita baca di awal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya ada berapa tempat untuk tempat kiasi untuk hamzah wasl, ada berapa tempat? Ada 7 tempat ya. Ada 7 tempat. Pertama ada pada fiil madi, fiil madi sulasi. Yang pertama fiil madi sulasi. Ada 7 tempat. Yang pertama apa? Kita mulai dari yang paling kecil. Fiil madi sulasi. Yang kedua ada, yang kedua pada fiil madi khumasi, karena rupa ini enggak ada kan? Setelah 3, lihat 3 4 5 6. Ini kan fiil kan? Fiil sulasi 3 huruf, fiil rubai 4 huruf, fiil khumasi 5 huruf, fiil sudasi 6 huruf. Kita mulai dari yang paling kecil. Untuk fiil yang 3 huruf, hamzah wasalnya ada pada apa? Fiil 3 huruf, hanya fiil amar. Hanya fiil amar. Untuk fiil yang 4 huruf, ada enggak hamzah wasalnya? Enggak ada, semuanya hamzah qat'i. Untuk fiil yang 5 huruf, ada enggak hamzah wasalnya? Ada pada apa? Fiil madi, madi, fiil amr dan masdar. Untuk fiil 6 huruf, fiil madi, fiil amr dan masdar. Nah, berarti lihat ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, iya kan? Ada 7 tempat itu. Yaitu apa? Pada fiil amr yang sulasi, kemudian pada fiil madi yang khumasi, dan fiil amrnya dan masdarnya. Lalu pada fiil sudasi, fi'il madi sudasi, fi'il amarnya dan masdarnya. Ada 7 tempat. Ini harus langsung mutin ya, supaya lebih ringan untuk pelajaran akan datang. Nah, besok masuk ke yang sama'inya insyaallah ta'ala. Ya, untuk yang tempat-tempat yang menjawab soal sama'i. Ada pertanyaan? Ya, kalau gak ada kita cukupkan. Bisa nanti bertanya lewat grup yang WhatsApp ya, bagi anggota grup yang enggak hadir di kelas dan tidak paham, baik ummahat ataupun akhwat, nanti insyaallah akan kita baca pertanyaannya di awal pelajaran atau di akhir pelajaran. Dan kalau enggak bertanya berarti bisa dimengerti dan gamblang. Semoga itu harapannya. Baik sangka kami kalau enggak bertanya berarti karena sudah jelas gamblang sehingga enggak perlu ditanyakan. Apa? Perlu dipoto. Ya nanti dibikin tulisan yang baru, yang rapi-rapi. Iya. Untuk jadwal kajian sementara ini hanya pada Sabtu pagi dan Ahad pagi. Malam belum bisa berjalan ya. Kalau nanti ternyata berjalannya masih lama, insya Allah setelah selesai dari kitab Sorob, kita masuk ke kitab yang lain. Afan, setelah selesai dari kitab Imla yang kita baca, kita lanjutkan ke kitab yang lain, seperti misalkan kitab DL-nya atau Sorobnya. Namun kalau ada tambahan jam malam misalkan, maka di jam malam tersebut kita tambah. Itu. Dan harapannya nanti selesai salah satu kitab, baik kitab Imla ataupun kitab Sorob, nanti kita masuk ke pembahasan Nahunya. Dan pembahasan Nahunya agak sedikit berat bagi yang tidak mengikuti Sorob atau Imla. Agak berat, tapi kalau yang mengikuti sorob atau imla, karena nanti sering mendapatkan penjelasan ya. Nanti insya Allah ketika masuk di kitab Nahu akan sangat membantu dan ringan. Atau bisa dikatakan ringan, kenapa? Karena sudah banyak mukadimahnya dari kitab-kitab yang kita bahas ini, insya Allah. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.